إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. قال الإمام ابن أجرم رحمه الله باب الأوامر الداخلة على المبتدأ أو الخبر. Amil-amil yang memasuki mubtada' atau khobar atau wal khobar dan khobar ya, atau merwah kitab saya tahu ya. Babul awamil dahilati al-mubtada'i wal khobar. Bab amil-amil yang memasuki mubtada' dan khobar. Ini amil-amil lafzi, ya, amil-amil lafzi. Ya. Kalau mubtada' amilnya maknawi. Kalau khobar amilnya lafzi, coba mubtada'. Nah, ini ada amil-amil lafzi yang bisa mengubah istilahnya mubtada' dan khobar, sehingga sudah tidak disebut mubtada' dan khobar lagi, tetapi disebut isim dan khobar atau maf'ul bih nanti ya, yang asalnya adalah mubtada' dan khobar. Jadi susunan mubtada' khobar yang telah kalian pelajari itu sama-sama empat ya, mubtada' empat, khobarnya empat. Nanti setelah dimasuki oleh amil-amil lafzi yang akan disebutkan ini sudah tidak empat keduanya. Ya, istilahnya berubah. Kalau sudah berubah, sudah tidak jadi mubtada' dan khobar lagi. Tetapi masih apa namanya itu terkait dengan mubtada' dan khobar. Kenapa? Karena asal usulnya ialah mubtada' dan khobar. Jika kalian paham benar pembahasan mubtada' dan khobar, maka untuk mengkaji bab ini lebih mudah daripada kalian belum paham tentang persyaratan. Jadi hukum-hukum tentang masalah mubtada' dan khobar itu harus dipahami dulu. Kemudian dimasuki oleh amil-amil ini yang kita baca ya, apa yang diinginkan tinggal dipenuhi begitu saja. Kemudian kedudukan i'rabnya sudah bukan mubtada' dan khobar lagi, tapi isim dan khobar atau sama-sama maf'ul bih. Taibqara Malik Rahmatullah Babun Awamil Dahilati Al-Mubtada'i Wal-Qobah. Bab Amil Amil yang memasuki Mubtada dan Qobah. Amil Amil yang memasuki Mubtada dan Qobah, merubah ikrafnya Mubtada dan Qobah, disebut dengan An-Nawajib. Amil-amil yang merubah ikrof mubtada dan qobah disebut an-nawajih. Itu kali yang catat. Kalau gak dicatat gak tahu, saya tidak tanggung jawab. Kalau gak dicatat tahu, iya, saya juga tidak tanggung jawab. Semuanya biar tanggung jawab kalian masing-masing. Jadi kalau ditanya apa an-nawatir, tinggal galis saja. An-nawatir ialah amil-amil yang merubah ikraf mubtada dan khobar. Kalau ditanya balik, amil-amil yang merubah ikrof mubtada dan khobar disebut an-nawatir. An-nawatir ialah amil-amil yang merubah ikrof. Ya. Ikrof. Apa namanya? Merubah ikrof mubtada dan salim. Amil-amil yang merubah ikraf mubtada dan khobar disebut apa an-nawatir? Toyib barakofikum. Dikasih bingkai, dipaku sudut-sudutnya. Dia enggak lepas. Jadi ulang-ulang dibalik-balik, masa kalian lepas? Aku saja. Ya, satu. Kalau cukup empat, delapan, satu. Jadi, apa an-nawatir? I'rab. Kuang. Apa an-nawatir? Toyib barakofikum. Amil-amil yang merubah ikrof mubtada dan khobar disebut toyib barakofikum. Nah, taklif an-nawatir ialah amil-amil yang merubah ikrof mubtada dan khobar disebut an-nawatir. An-nawatir itu bentuk jamak dari nasikh. Ini jamaah, mufradnya ialah nasibun an-nawat. An-nawat bentuk jamak dari nasib. Nasikh itu artinya yang menghapus atau yang merubah. Supaya tahu istilah itu harus tahu katanya ya. Artinya nasikh ialah yang menghapus atau yang merubah. Dalam bab naqlu an-nasikh itu amil yang merubah ikrof sesudahnya. Ya. Tapi kalau dalam bab ilmu Al-Qur'an An-Nasr itu ialah ayat, ya, atau hadis yang menghapus atau merubah hukum sebelumnya. Seperti contoh dalam hadis, ya, ziarah kubur itu hukum asalnya haram. Dilarang awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertengahan dakwah beliau, larangan itu dicabut menjadi disyariatkan. Untuk nahaitukum an ziaratil kubur fazuruhal an. Dulu saya larang kalian ziarah kubur, sekarang silakan kalian apa ini? Berziarah kubur. Nah, hadis tentang larangan-larangan ziarah kubur itu dihapus oleh hadis yang mensyariatkan ziarah kubur. Hadis yang mensyariatkan ziarah kubur yang menghapus salah satu sebelumnya yang larang disebut nasikh. Jangan dibawa-bawa dalam ilmu nahwu. Lain ilmu Quran, lain ilmu nahwu. Kalau ilmu nahwu nasikh adalah amil yang merubah i'rab sukunnya. Kalau an-nawatif bentuk jamaknya. Kalau nawatiful mutlaq wal khabar berarti amil-amil yang merubah i'rab mutlaq wal khabar. Qala al-muallif rahimahullah wa hiya thalathatu asya'a. Amil-amil yang merubah i'rab mubtada' khabar itu ada tiga macam. Kenapa dibaca asya'a? Padahal kondisinya ia khobat. Isim apa yang ketika khobat menggunakan tanda fathah andi? Al-mamnu min al-sarfi. Ada berapa sebab asya menjadi al-mamnu min al-sarfi? Satu sebab, yakni diakhiri oleh alif ba'is mamnu. Baik, baik. Kana wa akhwatuha. Yang pertama ialah kana dan saudara-saudaranya. Wa inna wa akhwatuha. Yang kedua inna dan saudara-saudaranya. Wa dhanantu wa akhwatuha. Dan yang ketiga ialah dhanna dan saudara-saudaranya. Jadi kalau kita tanya anna wasif atau amil-amil yang merubah itu pada obat ada berapa? Tiga. Yang pertama, kana wa akhwatuha. Yang kedua, inna. Inna wa akhwatuha. Yang ketiga, dzanantu wa akhwatuha. Ditulis an-nawasikh ada tiga macam. Yang pertama kana wa akhwatuha, dalam huruf kana dan saudara-saudaranya. Yang kedua inna wa akhwatuha, dalam huruf inna dan saudara-saudaranya. Yang ketiga, dzanantu wa akhwatuha, dalam huruf dzanantu dan saudara-saudaranya. Dan ada bapak An-Nawasih sendiri, apa saja? Tayyib. Tayyib. Aksan. Nah, itu yang akan dikaji satu per satu. Apa itu kana wa akhwatuna? Apa kinna wa akhwatuna? Apa zonantu akhwat Tuhan? Dan kalian tetap diingatkan, mereka ini masuk pada mutadakan khotan, masuk pada sunnah mutadakan khotan. Maksud itu, kalian jangan sampai lupa pembahasan tentang masalah baik mutadakan khotan. Nanti semuanya akan kita ungkap kembali. Tinggal dipasang salah satu dari nawaitu yang telah kalian ketahui. Apa saja yang harus diubah, kalian harus memperhatikan perubahan-perubahannya. Ya. Zat. Qala al-Imam Ibnu Ajrah rahimahullah. Pembahasan berikutnya berarti tentang kana wa akhwatuha. Kasih judul. Kana wa akhwatuha. Judulnya ialah kana wa akhwatuha. Nih, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, fa amma kana wa akhwatuha, adapun kana wa akhwatuha. Jilian Ismet, lihat itu kitabnya. Biar tahu artinya. Ya. Adapun kana wa akhwatuha, fa innaha tarfa'u al-isma wa tantifu al-khabar. Maka merupakan isim dan menatukan khabar. Wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bada wa sara wa laita wa ma zala wa man faqa wa man faqa wa man barja wa madama wa ma na'am tasahafa minha. Adapun kana dan saudara-saudaranya, kana sendiri, kemudian amsa, asbaha, abha, dhalla, baka, sara, laisa, mazala, mafata, mafatiya, mafariha, madama, dan tasrifan-tasrifan itu semua. Yakni baik tasrif istilahi maupun tasrif lughawi. Nahu kana wa yakunu wa kun. Berarti kalau kita tren, kana yakun kun. Wa asbaha wa yusbih wa asbih. Asbaha yusbih wa asbih. Artinya semua tasrifannya beramal merupakan isim dan menasab dalam ini. Takulu kana zaidun qa'iman. Seperti kamu berkata, kana zaidun qa'iman. Zaidun isimnya kana, qa'iman qadarnya kana. Wa laisa amrun syahzo. Amrun isimnya laisa, syahzo qadarnya. Apa yang syahzo? Memiliki fisik atau tubuh yang besar. Amar tidaklah seorang yang besar sebetulnya. Berarti kecil. Wa ma asbaha dzalika dan yang serupa dengan itu. Baru. Oh, artinya ya. Selanjutnya yang kita kaji adalah kana wa akhwatuha. Pembahasan tentang kana wa akhwatuha meliputi beberapa perkara yang pertama ialah macam-macam elokana dan saudara-saudara mengenal kana dan saudara-saudaranya. Mengenal kana dan saudara-saudaranya. Poin yang pertama, seluruh anggota kana wa akhwatuha berbentuk fi'il. Bukan isim, bukan pula huruf. Tahu ya? Karena wakwatuha seluruh anggotanya berbentuk fi'il. Bukan isim, bukan huruf. Poin yang kedua. Kana dan saudara-saudaranya disebut fi'il naqis. Fi'il naqis. Poin yang ketiga, fi'il naqis ialah bukan C, tapi A kan mengenal, sudah. Oh satu, ya boleh. Poin yang ketiga, fi'il naqis ialah fi'il yang tidak membutuhkan fa'il. Tetapi membutuhkan isim dan khobar. Beda dengan fi'il haf. Berbeda dengan fi'il taf. Berbeda dengan fi'il tam. Koma. Atau titik. Fi'il tamr ialah fi'il yang membutuhkan fa'il atau naibul fa'il. Ialah fi'il yang membutuhkan fa'il atau naibul fa'il. Ya, kalau kalian ada soal, sebutkan 5 contoh fi'il naqis. Ya, pilih saja anggota kalian apa mana yang suka. Karena yang dimaksud fi'il naqis ialah fi'il yang tidak butuh fa'il, tapi butuh isim dan khobar. Kalau diberi soal, sebutkan contoh fi'il tam, maka semua fi'il maklum dan majhul, ingat maklum, termasuk fi'il tam, silakan pilih mana suka. Apa fi'il ma'lum, Arifin? Fi'il yang mutakhir. Apa fi'il ma'lum? Fi'il yang membutuhkan fa'il. Fi'il yang membutuhkan fa'il. Apa fi'il majhul? Fi'il yang membutuhkan fa'il. Oh, yang membutuhkan fa'il. Dua-duanya disebut fi'il tam. Fi'il ma'lum. Meliputi maklum dan majhul. Istilah-istilah kayak gitu harus paham. Karena nanti kalau sudah nahu-nahu lanjutannya, nggak pakai definisikan lagi, dijelaskan secara panjang lebar. Langsung sebut singkatan-singkatan atau istilah-istilah itu saja ya. Nah. Poin yang keempat, masih satu permasalahan. Poin yang keempat, karena dan saudara-saudaranya berjumlah 13 personil. Karena dan saudara-saudaranya berjumlah 13 personil. Tahu sah, mau personil apa? Eh? 13? Anggota. Karena wafatwa berjumlah 13 anggota, personil anggota, anak buah boleh, ya, atau pilih boleh ya, baik. Dengan perincian sebagai berikut. Atau satu, ya. Karena berikan titik dua. menunjukkan arti lafal baik sudah tidak terjadi lagi maupun terus terjadi menunjukkan hati lampau baik yang tidak terjadi lagi maupun yang terus terjadi. Contoh dilihat penjelasannya contohnya berapa yang butuh? Nah, satu, dua, dua. Yang pertama apa ini? Yang tidak terjadi lagi. Yang kedua, yang terus terjadi. Ya, contoh yang tidak terjadi lagi. Zaitun mustajan. Ini kita anggap sudah tidak terjadi lagi. Tergantung niatnya, ya. Kita itu menyayangkan keadaannya si Zaid. Kemudian cerita sama teman, ya. Ya akhi, ka Zaitun mustajan. Zaid dulu aji. Kami asik itu. Zaid dulu aji. Berarti sekarang malas. Tapi bisa terjadi lagi, ya. Nah, namanya tingkitok. Tingkitok itu sudah terbukti tidak terjadi lagi. Ini tergantung dengan situasi dan kondisi, ya. Ini istimewa karena ini open. Contoh yang terus terjadi. Wa kana rabbuka qadira. Satu furqan hadir mukhtar. Al-Furqan ayat 54. Wa kana 'afuka qadira. Kalau memberi makna sejak dulu Allah itu Maha Berkuasa. Sejak dulu Allah Maha Berkuasa. Artinya sampai saat ini pun dan akan terus berlanjut kekuasaannya, ya. Kamu kok gemuk? Sejak dulu saya gemuk. Maksudnya ngomongnya itu kondisinya sekarang gemuk. Jangan menceritakan sejak dulu gemuk, sekarang kamu dan akan terus gemuk. Insyaallah. Bisa. Namanya apa ini? Istimrar itu terus lanjut, ya. Jangan diartikan kita dulu Allah itu Maha Berkuasa, tapi sekarang tak kuasa, Allah bisa, ya. Nah, nggak mungkin, ya kan? Jadi maksudnya ialah istimra. Jadi artinya sejak dulu Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Kesimpulannya, kalau yang kalian contohkan itu ialah makhluk, itu bisa istimrar, bisa baik istimrar, tergantung kondisi. Tapi kalau yang anda contohkan itu ialah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti harus dimaknakan apa ini? Istimrar. Penting catatan. Jika karena menjelaskan tentang makhluk, maka bisa mengandung makna inqita' atau istimrar. Namun jika yang dicontohkan itu Al-Khaliq, maka mesti mengandung makna istimrar. Masih yang pertama. Jumlahnya 13 ya. Ya memang kalian harus titik-titik kayak gini ya. Nanti kalau tahu yang kedua harus agak cepat ya. Takut nanti tak selesai target ya. Kalian yang harus meningkatkan kualitas dalam mencatat dan menyimpulkan, ya. Baik. Yang kedua, amsa. Istri, apa dia? Amsa. Amsa menunjukkan arti sore-sore atau pada waktu sore hari, pada waktu sore hari atau sore-sore. Ini bahasa Indonesia yang paling sama. Sore-sore apa? Sore hari. Di sore hari atau langsung sore hari? Langsung sore hari. Ya, berarti sore hari atau sore-sore ya. Contoh, apa yang biasanya terjadi sore hari? keadaan seperti apa? Panas mana siang sama sore hari? Udaranya, eh? Ya, berarti sore lebih dingin ya. Nah, contoh. Amsa al-jawbu barikan. Udara di sore hari terasa dingin. Cuaca sore hari itu dingin, garamin saya. Kalian bisa bikin contoh yang lain. Juru-juru pulang ke kandang. Nah, kesarang ya. Pulang pulang kesarangnya di sore hari. Ya. Di sore hari, juru-juru itu pulang kesarang. Ya, untuk contohkan sendiri. Tentunya harus banyak menghafal mufradat. Nah. Bisa kasih contoh? Hah? Sorry, hari burung-burung itu pulang ke sana, ke bangsa. Hah? Apa? Ansar hati tujuh jangan dia nggak boleh kamu kata salam itu yang nakal kerasi ini Amsal berapa? Amsal. Okey, tak ni. Fikir kan ada kaitannya dengan tak ni tu. Isimnya, ya. Kalau yang fikir tentang fa'ilnya, dia isimnya. Amsal itu yul. Mubtada khobar itu loh, masa lupa bedanya. Nah, apa? Hah? Alif apa? Kok gak boleh loh, alif gimana ya akhir-akhir. Kalau rojian, buat rojian, alif apa? Alif bengkok. Enggak. Ya. Amsal itu yuk, rojian. Hah? Oh mana? Iya, di atas. Iya benar. Jamak yang tidak berakal itu disarakan dengan mana? Terus ini aja. Kok sarangnya? Ayo, apa sarang burung? Ah, kan sangkar, kalau sangkar tak bisa pulang terus. Apa ta'amurun? Apa ta'amurun? Masa orang banyak tak ada yang tahu. Apa? Kalian punya kamus ya? Mana? Ini kamus. Kalian tuh harus punya kamus bahasa Arab Indonesia dan Indonesia Arab. Kalau Arab Indonesia itu untuk mengartikan kitab Arab Indonesia. Tapi kalau Indonesia ke Arab untuk menguasai pusaka. Jadi gampang carinya, ya. Sarang burung. Ustaz PR. Ya, ingatkan besok, ya. Cari sarang burung apa, ya. Ini tentunya cukup. Amparin suyuru, raja. Sore cari burung-burung itu apa yang pula. Ya, nah. Ini fikir semua saudaranya karena itu. Sehingga kalau isimnya mu'annas, dia dikasih apa? Taknis. Jangan lupa hukum fi'il dan fa'il. Hanya saja inisial naqis. Tidak butuh fa'il atau mebel fa'il. Tapi yang butuhkan ialah isim. Isim. Ya, sejak muktada Allah telah dihapus oleh An-Nawas. Ya, tapi pengaruhnya masih terus, ya, terasa. Dengan karena asalnya pada sudah punya sudah molor lebih. Dan dua, wabah 13 ambil 2 masih 11 perjalanan masih panjang. Nah, belajar dengan jin, ya. Baik, biar lambat, asal selamat, ya. Yang jelas, jangan sampai telat. Baik, catatan-catatan yang lengkap, dilengkapi, yang masih kurang paham, belajar lagi.